Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang ke-42. Al hadis tsani wal arba'un an Aisyah رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku dan saya sedang dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasannya Nabi SAW membaca Al-Quran di pangkuannya ketika dia sedang dalam keadaan haid. Maksudnya Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran ya, di pangkuan Aisyah ketika Aisyah sedang dalam keadaan haid. Nah, ini menunjukkan bahwasannya badan orang yang haid itu suci, tidaklah najis. Jadi badannya itu tidak najis karena dia mengalami haid seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah jawaz qira'atil Quran fi hajri al-haid. Jadi boleh membaca Al-Quran ya, artinya seseorang itu membaca Al-Quran ya di pangkuan orang yang sedang haid. Ya, tentunya dalam hal ini adalah istrinya. Li'annaha tahiratul badan wasyab. Karena orang yang haid itu walaupun hukumnya dia dalam keadaan junub, tetapi badan dan pakaiannya itu ya masuk dalam kategori suci. Nah, sehingga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid ya. Jadi ini pun salah satu bentuk bagaimana untuk ya menumbuhkan ataupun meningkatkan keharmonisan antara suami dengan istri seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, tahrimu qira'atil Quran 'alal haidi akhzan man tawahhumu imtina'ul qira'ah fi hajril haid qalahu Ibnu Daqiqil 'Id. Jadi diharamkan ya membacakan Quran kepada orang yang haid. Ya. Nah, ini diambil dari ya pendapat, tetapi itu masuk dalam kategori sangkaan. Ya, artinya apa? Ada pendapat orang yang menyangka ya terlarangnya membaca Al-Qur'an di pangkuan istri yang sedang haid. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Id. Nah, jadi yang pertama itu menunjukkan hukum bahwasannya boleh membaca Al-Qur'an ya di pangkuan yang haid. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan diharamkan ya membaca Al-Qur'an kepada yang haid seperti itu. Nah, dengan mengambil argumentasi ataupun ya ini persangkaan terlarangnya membaca Al-Qur'an di pangkuan orang yang sedang haid. Nah, artinya apa? Ada pendapat seperti itu. Walaupun pendapat yang benar adalah boleh membaca Al-Qur'an ya ketika di pangkuan orang yang haid. Kenapa? Karena badan dan pakaian orang yang sedang mengalami haid itu tidak menjadi najis dan dia tetap pada hukum asalnya yaitu suci. Nah, kemudian hadis yang ke-43. An Mu'adzata qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balal haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata. Faqalat aharuriyatun anti? Faqultu lastu biharuriyatin walakin as'alu. Faqalat kana yusibuna dhalika fanu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Dari Mu'adzah ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian saya berkata, mengapa orang atau wanita yang haid itu ya harus mengqada shaum tetapi tidak mengqada salat? Ya, jadi kenapa harus mengqada shaum tetapi tidak mengqada salat? Padahal kalau kita lihat urutannya ya di dalam rukun Islam, salat itu lebih ya dulu daripada shaum. Artinya salat itu rukun Islam yang kedua, sedangkan shaum itu rukun Islam yang keempat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Aisyah mengatakan aharuriyatun anti? Apakah engkau ini adalah wanita haruriyah? Ya. Kemudian ya, yang dimaksud dengan haruriyah di sini adalah ya nisbah kepada satu tempat yang dekat dengan negeri Kufah, yang disebut dengan Haruro. Jadi Haruro ini adalah tempat atau markasnya orang-orang yang ketika pada kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka itu memberontak. Nah, ketika mereka memberontak, mereka itu berkumpul bermarkas ya di satu tempat yang bernama Haruro, yaitu di dekat Kufah. Kalau sekarang mungkin di Irak. Ya, di Irak seperti itu. Nah, para pemberontak ini mereka berkumpul di Haruro namanya. Nah, sehingga orang yang berasal dari sana disebut dengan haruri kalau untuk laki-laki, kalau untuk wanita adalah haruriyah. Ya. Nanti kita akan jelaskan ya kenapa Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya ya, apakah engkau ini adalah wanita yang berasal dari Haruro ataukah bukan. Nah, kemudian Mu'adzah mengatakan faqultu lastu biharuriyatin. Saya bukan wanita dari Haruro. Akan tetapi saya bertanya. Kemudian Aisyah menjawab, ya, dulu kami mengalami haid. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqada shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya. Nah, di dalam hadis ini ya, Ma'adzah atau Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sebab ya, mengapa syariat ini menetapkan bahwasannya orang yang haid itu harus mengqada ya saumnya tetapi tidak mengqada salatnya. Ya, jadi ketika misalkan dia haid, setelah selesai haid ya, misalkan ada kewajiban puasa misalkan dalam bulan Ramadan, dia harus mengqada saumnya tetapi tidak mengqada salatnya. Ma'al ishtirakil ibadataini fil fardiyah. Ya. Walaupun apa? Kedua-duanya itu adalah ibadah yang wajib. Puasa pada bulan Ramadan wajib, salat juga wajib. Tetapi kenapa yang diqada itu puasa sedangkan salat itu tidak? Bal innas salata a'zham minas siyam. Bahkan salat itu kedudukannya lebih besar daripada puasa. Ya. Bahkan yang namanya salat itu dalam hadis disebutkan ya, al-farqu bainar rajuli awil kafir awil musyrik tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kafir atau musyrik itulah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, sehingga dia menjadikan apa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat itu setelah ya dua kalimat syahadatain. Yang ini menunjukkan sholat itu lebih besar ya kedudukannya daripada puasa. Ya. Nah, ketika Aisyah itu bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau itu wanita dari Harura? Ya. Di mana Harura ini adalah tempat pertama kali keluar kelompok pemberontak yang bernama Khawarij, yang mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Karena mereka itu bermarkas di Harura, ya, sehingga apa? Kelompok Khawarij ini dikenal dengan Haruri atau Haruriyah kalau dia wanita. Nah, pemahaman ya Khawarij ya, mereka itu tidak membedakan antara puasa dan sholat di dalam qadha. Artinya ya, mazhab Khawarij itu dibangun di atas satu prinsip, asyiddah wal harj. Artinya apa? Ketat dan memberat. Ya, memberatkan apa di dirinya. Sehingga apa? Tidak dibedakan dan harus diqadha. Jadi puasa juga diqadha, ya, salat juga harus diqadha. Nah, sehingga apa? Aisyah ketika itu, ya, ketika itu bertanya, ya, sebagai bentuk pengingkaran, apakah engkau itu wanita Harura yang meyakini seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka itu ketika beribadah itu memberatkan diri mereka. Ya, artinya kita bisa bayangkan bagaimana wanita yang haid itu harus mengqadha salat seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya Mu'adzah itu mengatakan bahwasanya saya bukan wanita Harura, tetapi saya bertanya dengan satu pertanyaan ya supaya saya dapat mendapatkan penjelasan ataupun pencerahan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya menjawab bahwasannya dulu ya kami mengalami haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meninggalkan puasa dan sholat ketika masa haid. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengqadha shaum, tetapi tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat. Ya, seandainya mengqadha sholat itu satu hal yang wajib, ya, tentu Rasulullah SAW itu memerintahkannya dan dia tidak ya diam dari hal tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, seakan-akan ya Aisyah itu mengatakan bahwasannya sebetulnya sudah cukup ya. Kalau kita itu beribadah dengan perintah syariat. Ya, dengan perintah syariat. Dan kita meyakini perintah itu tentu ada hikmahnya. Ya. Jadi apa hikmahnya kok kenapa wanita yang haid itu wajib mengqadha shaum tapi tidak wajib mengqadha salat? Tetapi apa? Aisyah justru apa? Ya, hanya menjawab, ya kami diperintahkan. Ya, kami diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha salat. Nah, jadi apa? Sebetulnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengatakan ini perintah Allah, ini adalah perintah Nabi. Ya. Walaupun memang ya di dalam perintah-perintah itu ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil untuk menambah keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita bahwasanya perintah itu betul-betul memang memiliki manfaat bagi kita. Nah, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini tambahan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan ya makhluk yang sudah mati? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala tu'min?" Apakah engkau itu tidak percaya? Tidak meyakini bahwasannya aku ini atau Allah ini mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya bukan seperti itu. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk lebih memantapkan ya keyakinan itu. Artinya terkadang perintah yang kita lakukan ya, ataupun larangan yang kita tinggalkan yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengetahui hikmah di balik perintah itu atau di balik larangan tersebut, maka ini akan memberikan satu keyakinan lebih bahwasanya perintah atau larangan itu betul-betul memberikan manfaat kepada diri kita. Ya. Apalagi terkadang ya, terkadang kalau kita menghadapi orang-orang yang memang ya selalu menggunakan akal ataupun rasio. Ya, artinya apa? Dia baru bisa mau melaksanakan kalau betul-betul itu dipahami dulu. Baru setelah itu dia mau melaksanakan. Tapi kalau dia belum faham, ya dia tidak akan mau melaksanakan. Padahal ya di dalam syariat Islam sesuatu itu bisa difahami kalau dia itu sudah dilakukan terlebih dahulu. Ya. Jadi dilakukan dulu, baru setelah itu nanti dia baru bisa memahami. Oh ternyata apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manfaat. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, annal haidha taqdis siyama wala taqdis shalah. Wanita yang haid wajib mengganti atau mengqadha puasanya dan tidak wajib untuk mengqadha salat. Lianna salata tatakarraru kulli yawmin khamsa marrat. Karena salat itu ya adalah ibadah yang dilakukan berulang-ulang setiap hari sebanyak 5 kali. Wa hiya ibadatun mustamirratun wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha masyaqqatun aidan. Dia itu ibadah yang terus menerus ya, sehingga kalau itu harus diulang ataupun harus diqadha, maka itu akan memberatkan orang tersebut ya. Nah, jadi salah satu hikmahnya kenapa wanita yang haid itu tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya, karena hal itu memberatkan, dan ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna taqriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah. Bahwasannya takrir ya, takrir itu artinya pembiaran ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi kepada umatnya terhadap sesuatu, ini dikategorikan menjadi sunnah Nabi. Jadi sunnah itu ya memiliki dua makna. Pertama, sunnah dengan makna adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan misalkan apa? Ya, ini adalah sunnah Nabi. Berarti ini termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tetapi sunnah juga bisa bermakna ya salah satu hukum di dalam hukum-hukum fikih. Sunnah itu berarti perintah yang tidak sampai wajib, sehingga kalau dikerjakan mendapatkan ganjaran pahala, dan kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, sehingga perlu membedakan ya istilah sunnah ya dalam arti ajaran dengan istilah sunnah dalam arti adalah hukum, salah satu hukum di dalam hukum fikih ya. Misalkan kita mengatakan begini, puasa 10 hari atau puasa ya 10 hari awal ya, tentu 10 hari yang hari ke-10 tidak dihitung, pada bulan Zulhijjah itu termasuk di dalam sunnah. Berarti itu masuk kategori ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sehingga kita bisa membedakan makna sunnah, ya, makna sunnah. Nah, di dalam hadis ini disebut, dalam penjelasan ini disebutkan ketetapan Nabi, ya, ataupun persetujuan Nabi, ya, bagi umatnya atas sesuatu ini dikategorikan termasuk sunnah. Nah, berarti sunnah di sini maknanya adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bisa berarti hukumnya adalah sunnah. Misalkan, ya, maaf, ini termasuk ajaran ya, bukan hukum. Ya. Misalkan begini, ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ya, memakan satu binatang yang disebut dengan dhab. Ya. Dhab itu satu binatang yang hidup di padang pasir. Ya. Bentuknya hampir mirip dengan, ya, ya, biawak. Ya. Nah, ini dimakan oleh Khalid bin Walid, ya. Tapi Rasulullah SAW itu tidak melarang, justru apa? Membiarkan. Dan Rasulullah SAW tidak memakan karena beliau tidak terbiasa untuk makan makanan tersebut. Nah, berarti persetujuan Nabi itu masuk dalam kategori ajaran ataupun apa? Sunnah. Ya. Nah, tapi kadang ya, dhab ini sering diterjemahkan dengan binatang biawak. Kenapa? Karena mencari padanan. Karena itu adalah binatang khusus padang pasir dan tidak ditemukan di kita. Sehingga kalau sering penerjemah itu menerjemahkan dhab itu dengan biawak. Nah, tentu ini satu hal yang keliru. Kenapa? Karena biawak itu adalah makanan yang diharamkan. Nah, kenapa dia diharamkan? Karena dia termasuk ya binatang yang memakan bangkai. Karena makanannya itu bangkai, maka apa? Otomatis dia menjadi haram. Artinya apa? Keharaman binatang itu salah satu sebabnya adalah karena apa yang dimakan itu adalah bangkai. Nah, sekarang bagaimana lele misalkan? Kan ada lele yang suka juga dikasih bangkai, ya. Nah, karena lele ini adalah jenis ikan, dan ikan itu pada asalnya hukumnya adalah boleh atau halal, namun kalau dia diberi makanan dengan makanan yang haram, maka ikan ini harus dikarantina selama 3 hari, diberikan makanan yang halal, baru setelah itu boleh untuk dimakan. Seperti itu. Karena pada hukum asalnya adalah apa? Ya, asalnya halal atau boleh dimakan. Jadi sama dengan air, ya. Air yang bersih suci kemudian terkena najis. Ya. Nah, karena dia bercampur dengan najis, maka apa? Dia bisa menjadi kembali suci dengan proses tertentu. Yang penting, ya, pertama 3 cirinya itu hilang. Pertama rasanya, kemudian baunya, kemudian warnanya. Nah, terkadang air dari apa PDAM gitu ya, kan itu biasanya air dari ya selokan gitu kan. Nah, cuman biasanya dia sudah mengalami proses ya, dengan dicampurkan zat-zat kimia seperti itu, sehingga akhirnya apa ya warna kemudian juga bau ataupun rasanya itu sudah hilang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-inkaru ala kulli man sa'ala su'al ta'annutun wa mujadalatun. Jadi mengingkari ya setiap orang yang bertanya dengan pertanyaan yang memberatkan atau pertanyaan untuk berdebat. Nah, jadi memang harus ya pintar-pintar untuk memilih atau memahami pertanyaan. Ada pertanyaan yang memang itu ditujukan untuk berdebat, ya, ayel-ayelan begitu, seperti itu. Ada pertanyaan yang justru itu justru memberatkan. Ya, memberatkan. Nah, pertanyaan yang memberatkan ini tentu apa? Ya, tentu harus diingkari. Ya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai pertanyaan itu kemudian seandainya dijawab, ya, kemudian dia akan memberatkan orang yang bertanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tabyinul ilmi liman talabahu litta'allum wal irsyad. Jadi menjelaskan ilmu, ya, kepada orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk belajar ataupun mencari keterangan ataupun penjelasan. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini menutup ataupun, ya, istilahnya apa, menyimpan atau menyembunyikan ilmu, ya, ini sesuatu yang terlarang. Kecuali kalau memang di situ ada maslahat, ya. Sehingga apa, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, ya, maka apa, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu. Apalagi kalau orang itu bertanya, ya, kepada kita untuk belajar atau untuk mencari penjelasan ataupun keterangan. Ya. Nah, cuman juga mungkin dalam bertanya itu juga harus, ya, memiliki adab. Ya, apalagi kalau misalkan ustadz itu biasanya sering ditanya lewat SMS. Ya. Kadang yang bertanya ini, ya, bisa jadi mahasiswa santri yang sedang ujian. Sedang ujian itu di kampus itu, kemudian tanya gitu kan, seperti itu, ya. Nah, kalau dijawab juga bagaimana gitu kan, kalau ya enggak dijawab masuk kategori apa? Menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan itu yang mengerjai atau ngerjain ustaz. Ya, ngerjain ustaz. Ya, seperti itu. Jadi tinggal di forward saja pertanyaannya ke ustaz, nanti ustaz yang jawab seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, kaunul haid la taqdis shalah li ajli masyaqqah minal adillati allati tuqarrirul qa'idah al-islamiyah al-amah wa hiya innal masyaqqah tajlibut taysir. Orang yang haid itu tidak mengqada salat karena akan memberatkan. Dan ini merupakan salah satu dalil, ya, yang ditetapkan di dalam kaidah Islam yang umum yang berbunyi bahwasannya innal masyaqqah tajlibut taysir. Jadi keberatan itu, ya, kesusah payahan itu akan mendatangkan kemudahan. Misalkan, saya ambil contoh. Ketika orang itu sholat dalam kondisi berdiri, tetapi dengan berdiri itu dia berat, repot, karena dia itu sakit, ya, atau mungkin sudah sepuh dan lain sebagainya, maka datanglah kemudahan, yaitu apa? Bolehnya sholat sambil duduk. Kalau duduk pun masih berat, ya, maka datang kemudahan yang berikutnya adalah, ya, sholat sambil berbaring. Ya. Nah, cuman memang apa? Sholat sambil berbaring itu juga ada tata caranya. Ya. Ya, walaupun nanti pada akhirnya tata cara itu kembali kepada mana yang lebih, ya, memudahkan bagi diri. Nah, di dalam hadis dijelaskan, ya, tata cara berbaring ketika sholat itu adalah, ya, seperti seorang mayit yang dimasukkan ke liang lahat. Nah, jadi tata caranya itu dengan apa? Kepala berada di, ya, apa namanya, utara, kemudian kaki di selatan, kemudian sambil menyerong ke arah kiblat. Kenapa? Karena supaya kaki kepala sampai kaki itu betul-betul menghadap kiblat. Tetapi kalau misalkan cuman kakinya saja menghadap kiblat, kemudian kepalanya di timur, berarti apa? Dia tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap ke atas. Ya, walaupun nanti ya itu kembali atau kembali kepada apa? Posisi mana yang lebih memudahkan bagi dirinya. Kalau misalkan dengan cara berbaring dengan menghadap ya ke kiblat itu memang sudah tidak mampu, ya sudah dia berbaring dengan cara seperti apapun walaupun nanti tidak menghadap kiblat. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, misalnya contoh yang lain adalah apa? Ketika orang dalam perjalanan kemudian dia sedang berpuasa, maka apa? Ketika puasa itu memberatkan dirinya, maka ketika itu datanglah kemudahan boleh untuk berbuka. Ya. Nah, inilah mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Sekaligus ini menutup pembahasan kita tentang masalah haid dan nifas. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan permasalahan salat. Ya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa fi da'wana alhamdulillahirabbil alamin.